Pak Nur Hadi, silakan. Ya, sebenarnya sih yang paling tepat itu adalah memang Kementerian Agama, ya, Departemen Agama begitu. Kalau untuk masalah halal, akan tetapi si MUI juga bisa juga, tapi kan kita paling kuat itu adalah memang departemen, ya. Cuman kembali lagi gini, masalahnya kan korupsi ini. Kalau ada hal-hal kayak gini, ini ladangnya korupsi lagi buat Departemen Agama, sudah pasti. Nah, mungkin juga MUI mau ngambil, karena MUI merasa bersih, ingin mengambil sertifikasi dari MUI, boleh-boleh saja. Tapi kan ini kembali ke korupsi. Ya, itu aja, tolong diperhatikanlah buat Departemen Agamanya. Terima kasih. Yo, Pak Andri, silakan. Ya, ini udah nggak sehat. Ya, ini kalau diperbutkan begini udah nggak sehat. Jadi udah komersialisasi jadi ini. Sebenarnya yang tepat pemerintah. Ini semua pemerintah harusnya yang berhak menentukan sertifikasi halal itu, bukan ya organisasi massa. Organisasi kan banyak, nanti ya. FPI mau lagi menentukan sertifikasi halal itu semua. Organisasi yang lain, FPR nanti membuat lagi yang lain-lainnya begitu, jadi mencari-cari lagi. Ya, jadi yang paling tepat itu pemerintah. Ya, pemerintah itu mempunyai wewenang yang paling berhak lah menentukan sertifikasi halal itu. Itu pemerintah saja Pak Ali. Ya baik, Pak Jainal, terima kasih telah menunggu, silakan Pak. Ini kalau saya pendapat sih begini ya, kalau sertifikat halal itu sudah kewajiban suatu perusahaan, itu yang tepat dengan Departemen Agama. Cuman kalau masih kayak yang dulu kan sukarela, kalau sukarela ya cukup MUI. Cuman nah, aturannya diperjelas, anggarannya kan itu ada anggarannya. Ya ormas kan nggak dapat anggaran dari pemerintah, yang dapat anggaran dari pemerintah kan biasanya dari departemennya, Departemen Agama. Anggaran yang jelas, penguatannya yang jelas, jangan ibaratnya ladang kayak gitu, tapi untuk bisnis itu kan nggak bagusnya orang kita itu di situ, semua dijadikan dulu. Makasih. Ya, Ibu Wati silakan. Ya Pak, itu basah sih Pak. Coba kalau kering, mana ada yang mau. Kalau basah semua juga perebutan. Itu kan harusnya curiga dong. Kenapa orang pada perebutan? Kalau saya sih saya, ya kita juga udah dengar itu rahasia umum. Kalau untuk mendapatkan izin itu harus mengeluarkan biaya yang wah. Itu aja sih Pak. Pak Leo, selamat pagi. Pagi Bu. Silakan Pak. Iya Bu. Kalau komentar saya sih sertifikatnya sendiri itu nggak halal gitu. Kalau sertifikat yang halal itu mengatakan sesuatu halal atau tidak itu murni itu sertifikatnya nggak perlu dibayar, jadi nggak usah ribut-ribut gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Leo. Pak Ali, selamat pagi. Pagi Pak. Saya juga setuju sih dengan Bapak sebelumnya. Jadi sebenarnya sertifikasi halal itu mau dibuat oleh Departemen A atau Departemen B sih nggak masalah. Tapi ujung-ujungnya kan mesti duit juga. Nah, belum lagi duitnya itu resmi apa nggak resmi. Prosesnya berapa lama? Nah, kalau memang pemerintah benar-benar tujuannya adalah untuk kebaikan semua pihak, pengusaha, untuk masyarakat muslimnya juga, kasih contoh yang baik dong, nggak usah bayar. Atau tarif resminya sekian. Kalau enggak, pejabatnya bisa ditindak dan sebagainya. Satu, kedua, kalau memang misalnya pemerintah sudah buat seperti begitu, tinggal masyarakat kan menilai. Kalau masyarakat muslimnya pikir, saya mau makan biskuit A, nggak ada sertifikat halal, ya silakan. Kalau dia nggak mau makan juga nggak apa-apa, kan produsen juga yang rugi kan. Tapi poinnya adalah pemerintah harus transparan gitu. Itu baru namanya membela pengusaha dan masyarakat secara keseluruhan, bukan cari untung ujung-ujungnya Mbak. Terima kasih Pak Ali. Pak Gilbert, selamat siang. Selamat siang. Ya, komentarnya Pak. Masyarakat sih saya anggap dua-duanya juga tidak layak ya, karena dua-duanya sarangnya perampok ya kan. Dua-duanya ya serigala berburu domba ya, cuma apa namanya, meminjam agama ya. Saya rasa paling pasti itu BPOM kali ya. Ya tapi juga sama ya, BPOM juga begitu juga ya. Ya untuk yang apa, Majelis Ulama Indonesia dan Departemen Agama kan citranya sudah buruk ya. Buruk sekali. Jadi saya rasa sih mendingan dikasih ke yang baru lah. Bikin satu yang sama itu sejenis ke BPOM. Terima kasih. Terima kasih Pak Gilbert. Pak Edo, selamat siang. Halo. Silakan Pak Edo komentarnya. Ya, kalau menurut saya. Halo. Iya Pak Edo. Tidak perlu dipertentangkan ya. Jadi dua-duanya itu saling melengkapi ya. Mungkin yang departemen itu dari legal aspek atau MO itu mungkin dari apa namanya eksekusinya dan sebagainya. Menurut saya itu justru harus ditingkatkan tuh yang peran MUI itu kalau memang harus ada kekalan itu yang kelasnya global, jadi perlengkapannya juga didukung peralatan laboratorium yang komplit. Soalnya kita itu pengen masukin ya market yang di Middle East, di Eropa, di Afrika, di Asia Tenggara, sekarang di China juga sebagian banyak juga yang Muslim. Karena itu menurut saya itu hal ini harus dipapun dan harus digiatkan. Jadi pemerintah harus memberikan riset yang lengkap termasuk ahli-ahlinya. Jangan malah ini menjadi dipertentangkan dan sebagainya, semuanya manfaatnya banyak. Apalagi di Indonesia itu 80% 90% itu menurut saya market yang sangat luar biasa. Kita ingin global dan mengambil pasar market, jangan cuma di dalam kabupaten tempurung aja di Indonesia, gitu Bu Pasi. Baik, terima kasih Pak Edo. Andre, selamat siang. Ya. Ya sebaiknya sih memang MUI itu menjadi ormas pengontrol aja ya, jadi bukan penentu. Nah, kalau MUI menjadi penentu juga ya, artinya tandingan pemerintah dong. Ormas ini menjadi tandingan pemerintah, jadi apa-apa dia juga menentukan. Ya sebenarnya kan kalau mau dilibatkan lagi di sini yang menentukan ya makanan itu dimakan sehat apa namanya, hal-hal lainnya departemen kesehatan juga itu harus dicantumkan, Depres juga harus ada. Ya jadi sebaiknya mungkin menjadi ormas atau organisasi pengontrol aja yang penyeimbang pemerintah begitu, kalau pemerintah menyeleweng ya ditegur begitu. Itu aja, makasih Bu. Baik, terima kasih Pak Andre. Kita ke Pak Wahyu, selamat siang. Selamat siang. Silakan Pak. Kalau saya memberi masukan bahwa pemerintah ini harus berperan di dalam pengontrolan masalah halal dan tidak halalnya. Dan di situ juga harus ada peran tokoh-tokoh agama. Jadi jangan takut payung saja, jangan banyak organisasi dan artinya jadi terlalu banyak meja lah. Saya kira satu pintu saja. Baik, Pak Wahyu.